Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Sallallahu ala Nabi Muhammadin wa ya, sebab sujud sahwi ada tiga. Ya, sujud sahwi sebabnya ada tiga. Yang pertama adalah naqsun, kurang. Jadi sholatnya kurang. Yang kedua ziyadatun, sholatnya ziyadah, menambah ya. Atau ada tambahan ya, dilakukan penambahan oleh orang yang sholat. Kemudian yang ketiga syakun, ragu. Jadi sujud sahwi itu sebabnya kurang sholatnya, atau menambah, atau ada keraguan dalam sholat. Ya. Atau bitusani, ketentuan yang kedua, mahalluhu, tempatnya sujud sahwi. Tempatnya sujud sahwi. Setelah salam atau sebelum salam. Boleh mengatakan, in kana an naqsin faqabla salam. Kalau sujud sahwi itu karena kurang sholatnya, faqabla salam, maka sujudnya sebelum salam. Ya. Wa in kana an ziyadatin, kalau sujud sahwi itu karena menambah sholat, faba'da salam, maka setelah salam. Wa in kana an syakkin, kalau sujud sahwinya itu karena ragu, falahu halatan, maka ia memiliki dua keadaan. Al-ula, keadaan yang pertama, syakkun ma'al bina'i alal yaqin. Ragu, kemudian ia ambil yang yakin, yakni yang paling sedikit. Ragu ma'al bina'i alal yaqin, ragu kemudian ia ambil yang yakin, yakni yang paling sedikit. Ya. Kemudian yang kedua, syakkun ma'at taharri. Ragu, namun ia bisa memilih mana yang meyakinkan. Ya. Fafil ula qablahu. Untuk keadaan yang pertama, sujudnya sebelum salam. Wa fi tsaniyati ba'dahu, sementara keadaan kedua setelah salam. Baik, mungkin kita jelaskan terlebih dahulu sebab sujud sahwi yang pertama ada tiga. Atau ketentuan pertama sebab sujud sahwi ada tiga, kurang. Ya, contohnya apa? Contohnya sebagaimana diterangkan dalam sebagian hadis ya, atau ya kita gambarkan ya, contohnya misalkan ada seseorang, dia pada rakaat yang ketiga dia tidak duduk tasyahud yang pertama. Qama li rakaati tsalitsah, seulang qama li rakaati tsalitsah, seseorang berdiri untuk rakaat yang ketiga, dia tidak duduk tasyahud yang pertama ya, maka ini namanya kurang dalam sholatnya. Ya, harusnya dia duduk tasyahud, tapi dia berdiri. Dia berdiri karena lupa. Sahwu itu kan artinya lupa gitu loh. Ya, lupa itu bisa dengan sebab lupa dia menambah, dengan sebab lupa dia mengurangi sholatnya, dengan sebab lupa dia ragu. Gitu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang kurang sholatnya. Contohnya dia langsung berdiri di rakaat ketiga. Tidak duduk untuk tasyahud pertama. Harusnya setelah sujud Allahu Akbar tasyahud, ternyata enggak, dia setelah sujud langsung berdiri untuk rakaat yang ketiga. Ya, maka ini kurang dalam sholatnya. Maka kalau dia kurang dalam sholatnya, tempat sujudnya di mana? Qabla salam, sebelum salam. Itu ya, kaidahnya seperti itu. Baik. Nah, wa in kana an ziyadatin, kalau karena menambah. Sekarang kita bahas yang menambah. Contoh menambah bagaimana? Sebelumnya tadi kalau menambah ya, fi salat ba'da salam, maka fa ba'da salam, sujud sahwinya setelah salam. Ya. Contohnya misalkan dia lupa menambah rakaat yang kelima. Ya, harusnya dia salam tapi dia lupa, dia berdiri untuk rakaat kelima. Maka berarti dia apa? Menambah namanya. Kalau dia menambah berarti nanti setelah salam. Ya. Termasuk dikatakan menambah adalah ketika seseorang itu sholat salam sebelum selesai. Ya, misalkan ini sholat zuhur kan 4 rakaat, dia pada rakaat yang kedua dia lupa, dia salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, maka kalau dia ingat ya, dalam waktu yang belum lama dia menambah lagi 2 rakaat. Dia menambah lagi 2 rakaat. Beda soal apabila dia ingat sudah 1 jam, maka dia harus mengulang lagi sholat dari awal. Nah, sekarang kita berbicara tentang orang yang salam sebelum selesai sholat. Kemudian dia ingat setelah itu. Sementara setelah itu dia ingat atau diingatkan. Seperti kasus Nabi SAW pernah beliau sholat zuhur. Ya, sholat zuhur dan juga sholat asar. Beliau ini sholat dua rakaat, kemudian beliau salam. Tidak sempurna. Nah, ini orang-orang banyak yang terburu-buru keluar, langsung keluar dari masjid. Ya. Dan Nabi SAW setelah selesai dari salam yang rakaat dua rakaat itu, beliau berdiri di apa itu namanya? Kayu yang ada di masjid. Kemudian tidak ada yang berani untuk menyampaikan kepada Nabi perihal hal ini kecuali seorang yang dia itu dikenal dengan nama Dzul Yadain. Ya, seorang yang dikenal dengan nama Dzul Yadain atau digelari dengan Dzul Yadain. Nah, Dzul Yadain ini memang orangnya slow gitu ya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga beliau ini memberanikan diri untuk ngomong kepada Nabi. Dia mengatakan, "Aqsuratis shalah, apakah salat diqasar?" Ya, "Au nasit atau kau telah lupa wahai Nabi?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-shalatu lam tuqsar," salatnya tidak diqasar, wa ana la ansa. Salat tidak diqasar dan saya juga enggak lupa. Gitu ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian Dzul Yadain mengatakan, "Oh, kalau begitu engkau lupa wahai Nabi." Nah, setelah itu Nabi meminta pertimbangan kepada para sahabat yang lainnya. Ini yang lainnya belum pada salam bersama Nabi. Ya, beberapa orang saja yang langsung ikut salam bersama Nabi, yang lain belum salam. Ya. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya kepada sahabat, "Apakah betul yang diucapkan oleh Dzul Yadain?" Kemudian sahabat mengatakan, "Iya." Ya, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat dua rakaat, kemudian beliau salam, ya. Setelah itu beliau sujud sahwi dan setelah itu beliau salam. Dari sini diketahui bahwasanya sujud sahwinya Nabi itu setelah salam. Karena beliau salat lagi dua rakaat untuk menambah, ya. Kemudian beliau salam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau sujud sahwi dan setelah sujud sahwi beliau salam lagi untuk sujud sahwinya. Maka ini menunjukkan bahwasannya kalau dia menambah sujud sahwinya setelah salam. Dan dalam kasus ini kasus Nabi SAW, ketika beliau kurang sholatnya lalu beliau salam, lalu menambah satu lagi sholat itu tanpa takbiratul ihram. Seperti dikatakan oleh Syaikh Shalal Fauzan, tanpa takbiratul ihram. Cukup dia berdiri, misalkan dia salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya mengatakan, "Pak, sholatnya kurang satu," misalnya. "Oh, kurang satu." Iya, semua orang mengatakan, "Iya, kurang satu." Berarti dia lupa. Ya. Dan dia dianggap menambah nantinya. Kenapa? Karena dia salam sebelum selesai. Salat itu dia nambah satu karena salat maghrib. Apakah dia takbiratul ihram? Allahu Akbar. Tidak, jawabannya dia berdiri, ya, kemudian dia salat begitu saja. Salat begitu saja tanpa takbiratul ihram, ya. Bi mujaradil qiyam minal julus yakfi. Sekedar dia berdiri dari posisi duduk tadi sudah dianggap cukup untuk menambah satu rakaat. Lah, apa sisi dikatakan ini menambah? Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, menambahnya adalah karena dia salam. Ya, menambahnya adalah menambah pada salam. Salamnya kan akhirnya dua kali. Ya kan? Salam karena lupa dan salam karena betul-betul salam. Ini juga diterangkan oleh Syekh Nur Sya'lan dalam syarah beliau terhadap kitab Bidayatul Mutafaqih ini. Kemudian wa in kana an syakin falau halatan. Kalau dia itu sujud sahwi karena faktor ragu, maka keraguan ini ada dua macam, ada dua keadaan. Ya. Yang pertama, ragu ma'al bina 'alal yaqin. Ragu kemudian dia ambil yang yakin, ya, ini yang paling sedikit. Ya, jadi maksudnya gini loh, ragu al bina 'alal yaqin itu gini, dia ragu. Saya sholatnya itu dua rakaat apa tiga rakaat? Ya. Saya ragu, saya itu sudah apa itu namanya? Sudah rukuk apa belum? Ya. Saya ragu apakah saya sudah sujud. Sujudnya sekali apa dua kali kan gitu. Nah, tapi dia enggak bisa untuk mentarjih, tidak bisa menguatkan dalam dirinya. Oh, ini yang benar adalah saya baru sekali. Ya. Atau yang benar adalah saya baru tiga rakaat. Atau yang benar saya baru dua rakaat. Dia enggak bisa kayak gitu. Dia bingung, dia enggak bisa memutuskan. Maka diambil yang paling sedikit. Makanya Syekh Utsaimin dalam risalah sujud sahwi beliau mengatakan kalimat albina alal yakin adalah alal aqal, yang paling sedikit. Kalau dia ragu antara 2 dan 3, maka diambil yang 2. Kalau dia ragu antara 4 dan 3, maka diambil yang 3 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, ragu tapi dia bisa memilih yang mana yang meyakinkan. Ini rokaat kedua apa rokaat ketiga? Dia bisa iling-iling. Ini rokaat pertama atau rokaat kedua, dia bisa ingat-ingat. Oh, biasanya itu saya kalau rokaat pertama bacaannya kalau misalkan sabihis, kedua hal ata, gitu kan? Nah, terus dia bisa ingat-ingat. Tadi saya barusan baca hal ata. Oh, berarti ini rokaat kedua. Nah, ini namanya dia apa? At-tahari itu. Asyakun ma'at-tahari istilahnya. Ragu, tapi dia bisa memilih mana yang meyakinkan. Ada indikasi yang ada pada diri dia. Nah, ini posisi sujud sahwinya, tempat sujud sahwinya berbeda. Ya, untuk keadaan yang pertama, sebelum salam. Jadi, kalau dia nggak bisa menentukan tadi, satu apa dua, diambil, aduh, ya berarti satu aja. Saya nggak bisa nentuin nih. Tiga atau dua, ah, dua aja. Nah, ini nanti sujud sahwinya sebelum salam. Ya, tapi kalau dia itu bisa memutuskan, maka ba'dahu setelah salam. Dua apa tiga? Oh, ini yang benar tiga ini. Walaupun enggak mantap, namanya jeraku. Istilahnya itu ghalabatudzon. Ya, sangkaan kuatnya. Masih ada ragu, tapi ini ada sangkaan kuatnya, dia bisa mentarji atau menguatkan mana dari dua yang menjadi kebimbangan dia itu. Baik, adzabitu salisu, ketentuan yang ketiga, sujudu sahwi yajburul wajiba. Ya, sujudu sahwi yajburu al wajiba was sunnata wala yajbur rukna bal yajbul ityanu bihi. Ya, kata beliau, sujud sahwi yajburu al wajib. Sujud sahwi itu menambal hal yang wajib. Jadi yang wajib yang tidak bisa dilakukan, yang tidak dilakukan karena lupa, itu bisa ditambal dengan sujud sahwi. Ya, was sunnah, demikian pula menambal yang sunnah. Ya, jadi di sini berarti sujud sahwi itu bisa dilakukan untuk meninggalkan hal yang wajib, karena meninggalkan hal yang wajib ataupun meninggalkan hal yang sunnah. Contohnya dia lupa, biasanya dia baca doa istiftah, kemudian dia nggak baca, dia bisa sujud sahwi. Itulah ya, seperti itu. Baik, nah adapun hukum sujud sahwi sendiri seperti dinyatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, kalau karena faktor yang wajib maka wajib, kalau yang sunnah maka sunnah, gitu loh. Baik, kita lanjutkan. Wala yajburu rukna bal yajbul ityanu bihi. Tapi sujud sahwi itu tidak bisa untuk menambal yang rukun. Sudah berlalu, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau rukun ini ditinggalkan sengaja, batal sholatnya. Kalau ditinggalkan tidak sengaja, maka seandainya dia ingat kemarin ya, atau tadi, seandainya dia ingat rukun yang dia tinggalkan itu, ya, dia ingatnya sebelum membaca pada rokaat berikutnya. Waalaikumsalam. Sebelum dia membaca pada rokaat berikutnya, maka dia harus mendatangkan rukun tersebut. Gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Kalau untuk yang wajib ini kalau ditinggalkan sengaja batal, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau sunnah, nah itu ditinggalkan sengaja nggak masalah. Nah sekarang kita baca ini tadi, sujud sahwi menambal yang wajib. Ya, contohnya yang wajib apa? Biasanya ulama mencontohkan duduk tasyahud pertama kan wajib. Dia lupa nggak duduk tasyahud pertama. Jadi kaidahnya gini jamaah. Kalau orang lupa enggak duduk tasyahud pertama, langsung dia bangkit rokaat ketiga misalkan. Nah ini kalau dia belum yastatim qa'iman, belum tegak berdiri, maka dia turun. Ya, misalkan dia jadi imam, dia harusnya tasyahud, dia Allah, kan baru Allah, dia baru bergerak gini. Kemudian makmumnya bilang subhanallah, langsung dia turun. Memang keharusan dia turun kalau dia belum tegak. Ya, kalau dia sudah tegak, ya, yang gerak nih. Kalau dia sudah tegak, maka dia bahkan enggak turun dia. Dia jangan turun kalau dia tegak. Misalnya Allahu Akbar, sudah sedekap. Makmumnya subhanallah. Kenapa makmumnya bilang subhanallah? Karena dia tidak tasyahud. Kalau dia udah tegak, dia udah biarin aja. Ya, terus nanti tasyahudnya gimana? Tasyahudnya ditambal dengan sujud sahwi. Maka ini maksud dari ucapan penulis, sujud sahwi menambal hal yang wajib. Ketika dia lupa tidak melakukan yang wajib, maka yang wajib ini bisa ditambal dengan sebab sujud sahwi. Wasunnah dan sunnah tadi sudah, wala yajburu rukna, dan tidak bisa menambal yang rukun. Jadi kalau rukun itu enggak bisa ditambal. Satu contoh misalkan dia lupa dia lupa misalkan ruku. Ya dia lupa ruku. Dia langsung waladhdallin amin, langsung dia sujud. Ya karena mungkin dia ketika ruku itu sedekap juga kan, sampai Allahu liman hamidah kan sedekap dia kan. Memang ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Jadi masalah sedekap di sedekap itu saat berdiri, ada ulama, dan ini rata-rata ulama Saudi seperti itu. Jadi kalau ba'da ruku ini tidal itu sedekap. Ya, kenapa? Karena hadisnya menunjukkan seperti itu. Ya, di mana Nabi sallallahu Haris Wa'il bin Hujar seingat saya, di mana beliau menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berdiri salat beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Berdiri salat, dan berdiri itu ada dua tempat, sebelum ruku dan setelah ruku. Maka dari sinilah rata-rata para ulama Saudi, baik Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalal Al-Fauzan, itu ketika i'tidal itu sedekap. Gitu ya. Baik, nah. Mungkin dia lupa. Dikira itu dikira i'tidal ya. Ya, ternyata itu bacaan Fatihah atau bacaan sebelum ruku. Lah, dia langsung sujud, dia enggak ruku, lupa. Gitu ya. Nah, ini apakah bisa disambung atau ditambal dengan sujud sahwi? Jawabannya enggak bisa. Karena tadi dikatakan wala yajburu rukna, sujud sahwi tidak bisa menambal yang rukun. Bal yajibu al-ityanu bihi, sebaliknya wajib untuk didatangkan. Wajib untuk didatangkan rukun itu. Kalau dia lupa rukun, rukunnya wajib untuk dikejar gitu loh. Dia kembali ke situ. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Penjelasannya begini. Kalau dia meninggalkan satu rukun dalam satu rakaat, ya. Dan dia ingat sebelum dia membaca, dia ingat sebelum dia membaca bacaan pada rakaat yang kedua, maka dia harus balik. Dia harus apa? Dia harus balik untuk melakukan rukun yang dia lupa tadi. Ya. Tapi kalau dia sudah mulai membaca, maka dia tidak boleh balik. Dia lanjutkan membaca, kemudian rakaat tadi yang ada rukun dia lupa itu mulghah alias tidak dianggap. Hanguslah caranya itu. Dan rakaat saat itu menjadi rakaat pertama. Saya ambil contoh misalkan, dia ruku, dia enggak ruku. Dia enggak ruku, kemudian dia sujud pertama. Bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, pada saat dia membaca Rabbighfirli, dia ingat, dia belum ruku. Nah, maka yang harus dia lakukan adalah berdiri untuk ruku. Langsung aja dia berdiri untuk ruku. Allahu Akbar, dia ruku. Kemudian setelah rukuk bagaimana? Apa dia turun lagi sujud? Enggak. Setelah rukuk dia sami Allahu liman hamidah. I'tidal. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Kemudian bangkit dari dua sujud. Lah kok sujudnya diulang? Kan tadi udah sujud kan? Karena faktor lupa. Jawabannya tadi dia sujud karena faktor lupa. Itu tidak dianggap. Karena dia sujud belum waktunya. Jelas ya? Gitu. Jadi sekali lagi saya ulang. Kalau dia lupa rukuk, dia ingat pada saat duduk di antara dua sujud di rokaat itu, maka dia harus bangkit. Dia rukuk, kemudian dia lakukan gerakan normal. Ya, dia lakukan gerakan normal, rukuk, i'tidal, kemudian setelah itu turun untuk sujud, lalu dia bangkit, kemudian duduk di antara dua sujud, lalu dia sujud lagi. Dan terus. Nah, nanti setelah itu baik, apakah dia nanti sujud sahwi? Allahu a'lam, saya agak lupa ini masalah ini. Nanti kita cari ya untuk keadaan semacam ini. Saya agak lupa. Ya. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan dia ingat setelah masuk pada rokaat berikutnya, setelah membaca pada rokaat berikutnya, misalkan di sujud pertama, Allahu Akbar, kemudian dia bangkit dari dua sujud, kemudian dia sujud lagi, kemudian dia bangkit untuk rokaat berikutnya, dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia ingat, wah tadi rokaat tadi saya belum rukuk ini. Lah harusnya bagaimana? Oh kalau seperti itu berarti rokaat yang tadi mulghah, rokaat yang tadi tidak dianggap, ya, rokaat yang ini yang dia anggap rokaat pertama. Misalkan rokaat tadi adalah rokaat pertama. Seperti itu ya, ini kaidahnya dalam permasalahan ini. Baik, selanjutnya bab sholatil jamaah. Yang kelima, bab sholat al jamaah. Wa fi thalathatu dhawabit. Pada bab ini ada tiga ketentuan. Dhawabitul awwalu, ketentuan yang pertama, yatahammalul imamu anil ma'mumi sittata asya. Ya, imam menanggung makmum dalam enam hal. Jadi si imam ini menanggung makmum dalam enam hal. Yang pertama, qiraatul Fatihah anil masbuq. Qiraatul Fatihah dari masbuq, ya. Maksudnya bagaimana? Ya, dalam pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Wahid hafizahullah taala, makmum itu tetap wajib dia membaca Al-Fatihah. Dan ini bagian dari rukun salat. Walaupun tadi pagi kita singgung ya, untuk pendapat yang mu'tamad, yang menjadi pendapat resmi madzhab Hambali adalah tidak wajib bagi makmum, ya kan? Yang wajib itu bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Ya, berarti kalau begitu yang disampaikan oleh Syekh Wahid di sini adalah salah satu pendapat yang berbeda dengan madzhab Hambali, yang mana kitab ini aslinya adalah dari madzhab Hambali. Baik, selanjutnya, apa maksud imam itu menanggung bacaan Fatihah dari makmum? Maksudnya begini, ketika imam itu rukuk, ya, ketika imam itu rukuk, kemudian makmum mendapati imam rukuk, lalu makmum ikut rukuk bersama imam, ya, makmum dapat rokaat tersebut, ya, misalkan rokaat pertama, imam rukuk, maka makmum ikut rukuk. Dan makmum dianggap mendapatkan rokaat pertama tersebut. Jadi nanti dia nggak perlu untuk mengqadha atau menambah gitu ya, nggak perlu. Ya. Kotor mas. Ini tadi tajam tuh. Ya, kita lanjutkan. Maksud dari qiraatul imam, qiraatul Fatihah anil masbuq. Ini misalkan masbuq ya, orang terlambat di salat. Ya, dia dapati imam rukuk. Ya kan? Lah, kemudian dia ikut rukuk. Dia kan enggak baca Fatihah dia. Ya, tapi dia dapat satu rakaat bersama imam. Kenapa? Karena bacaan Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Seperti itu. Ya. Yang kedua, sujud sahwi juga ditanggung oleh imam. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, misalkan seorang imam itu dia nggak lupa, ya, dia sholat tasyahud yang kedua, ya, rakaat kedua di tasyahud kedua. Nah, makmum ini lupa, harusnya dia duduk untuk tasyahud bersama imam, dia bangkit. Boleh kok ternyata imamnya tasyahud, saya yang lupa. Nah, ini kan harusnya kan dia sujud sahwi kan, karena dia lupa gitu. Nah, tapi karena dia sebagai makmum untuk mutaba'ah terhadap imam, maka dia tidak perlu untuk sujud sahwinya ditanggung oleh imam. Kemudian sutra yang keempat, sutra. Sutra itu pembatas yang ada di depan orang sholat. Nah, ini juga ditanggung oleh imam. Ya, sutranya makmum ditanggung oleh imam. Nah, sutra ini memang mustahab ya, sunnah. Sutra ini sunnah ya. Dan sunnah bagi orang yang sholat sendirian dan imam di depannya. Adapun bagi makmum, sutrahnya imam adalah sutrah dia juga. Gitu loh. Jadi ini maksud imam menanggung sutrahnya makmum. Kemudian yang kelima, doa ul kunut, doa kunut, ya. Ya, doa kunut ini ketika seorang imam dia berdoa kunut, ya. Makmum ini tidak perlu untuk dia ikut berdoa kunut. Cukup dia mengaminkan, ya. Maka doa kunut si makmum ini sudah ditanggung oleh imam. Seperti itu maksudnya. Kemudian diantara yang ditanggung oleh imam yang keenam adalah at-tasyahudul awal anil masbuk. Tasyahud pertama dari masbuk. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ketika seorang masbuk, dia masuk bersama imam, imam rokaat kedua. Ya, berarti bagi makmum rokaat keberapa? Rokaat satu kan? Baik, imam masuk, rokaat kedua, baca Fatihah nih. Kemudian makmum masuk. Ya. Kemudian setelah itu imam sujud, ya. Imam sujud, setelah sujud ngapain imam? Tasyahud. Untuk rokaat kedua bagi imam. Nah, makmum karena dia makmum dengan imam, dia juga ikut tasyahud bersama imam. Gitu ya? Baik. Nah, setelah itu imam bangkit. Imam rokaat yang ketiga. Imam rokaat ketiga, makmum rokaat keberapa? Rokaat kedua, ya kan? Nah, setelah itu imam ruko, imam sujud, makmum juga ikut sama. Nah, setelah itu imam itu bangkit apa tidak setelah sujud? Bangkit berdiri untuk rokaat keberapa? Untuk rokaat yang keempat, ya kan? Ya, rokaat kedua, rokaat ketiga. Mohon maaf, untuk rokaat ketiga. Ya, nah makmum di sini itu kan harusnya diduduk, karena bagi makmum itu rokaat kedua. Tapi makmum kan nggak bisa duduk untuk tasyahud, karena dia harus ngikutin imam yang rokaat ketiga. Ya, maka di sini tasyahud awalnya makmum itu ditanggung oleh imam. Tasyahud awalnya si makmum yang masbuk itu ditanggung oleh imam. Ini maksud dari ucapan penulis at-tasyahudul awwalu anil masbuk. Imam menanggung tasyahud yang pertama dari masbuk. Ya. Kalau bacanya qiraat al-Fatihah ya, qiraat. Kenapa? Karena dia istilahnya sebagai ataf bayan. Ya, ataf bayan dari kata sittata. Yatahammalul imamu anil ma'mumi sittata asya. Ya. Qiraat al-Fatihah, sujud sahwi, kalau saya tadi salah baca ya. Sujud tilawati as-sutrata du'a al-qunuti at-tasyahud al-awwala anil masbuqi. Saya tadi salah tadi. Ya, enggak teliti. Baik, ini sebagai apa itu namanya? Ataf bayan istilahnya itu. Kemudian selanjutnya catatan. Nah, ini sudah saya terangkan tadi. Adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, ahwalul ma'mum ma'al imami arba'atun. Ya. Keadaan makmum bersama imam ada 4. Keadaan makmum bersama imam ada 4. Yang pertama musawatun. Ya, musawah itu berbarengan. Ya, jadi berbarengan. Imam sami Allahu liman ini sami Allahu liman hamidah. Rukuk ya Allahu akbar, ya Allahu akbar bareng. Nah, jadi gerakan imam sama makmum itu bareng, itu namanya musawah. Ya. Kemudian yang kedua, takhalluf. Takhalluf itu tertinggal. Takhalluf itu tertinggal. Jadi imamnya sudah gerak, dia belum gerak. Ya. Ya, kemudian yang keempat, mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti. Ya. Dua yang pertama, makruh. Berarti musawah dan takhaluf ini apa? Makruh. Orang sholat kok bareng sama imamnya. Orang sholat kok malah tertinggal dari imamnya. Itu apa? Itu makruh. Dan di sini ada pendetailan nanti. Tapi karena kita mengikuti apa itu namanya pembagian yang sudah kita tentukan, insya Allah pendetailannya mungkin akan kita sampaikan pada pagi besok tentang takhalluf, ya, ada rincian tentang takhalluf. Baik, selanjutnya untuk yang ketiga haram, ya, musabaqah mendahului itu haram. Misalkan imamnya belum bangkit dari sujud, dia sudah bangkit dari sujudnya, haram. Kemudian yang keempat, mutaba'ah alias mengikuti. Nah, ini yang keempat adalah sunnah, artinya yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di sini saya ambilkan dari penjelasan para ulama yang ada di situs Islamco, Islam Info, dalam bahasa Arab saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Seseorang disebut mutaba'ah jika ia mulai bergerak menuju rukun berikutnya setelah imam sampai pada rukun itu. Jadi namanya mutaba'ah itu orang mulai bergerak saat imam sudah sampai pada rukun tersebut. Misalnya ia mulai sujud setelah imam meletakkan keningnya di lantai. Jadi gitu. Jadi namanya mutaba'ah itu imam sudah sampai di rukun berikutnya, dia baru gerak. Ya, seperti itu, ya. Bukan imam belum sampai dia sudah ikut gerak. Kalau dia sudah ikut gerak itu namanya musawat, bareng. Gitu. Dan yang menjadi acuan dalam hal ini adalah perbuatan imam, bukan takbirnya. Jadi yang menjadi acuan adalah perbuatan imam. Artinya apa? Artinya imam meletakkan keningnya di lantai, baru kita gerak. Kita tidak mengacu pada takbirnya imam. Misalkan imam sudah takbir selesai Allahu Akbar, tapi belum sampai di situ, ya maka kita nggak pakai itu. Yang kita pakai adalah perbuatan dari imam, bukan takbirnya imam. Ya, namun ini bagi yang melihat imam misalnya di sub pertama atau sub yang kedua yang masih melihat imam. Ya, adapun yang tidak, maka ia bergerak setelah imam selesai bertakbir. Ya, kalau dia tidak melihat imam, dia bisa bergerak setelah imam selesai bertakbir. Misalkan imam Allahu Akbar, selesai Allahu Akbar gitu. Nah, kita baru bergerak. Kalau imam masih bilang Allah, itu jangan bergerak. Kalau kita enggak lihat imam. Ya, misalkan kita di samping kanan, samping kiri atau belakang jauh, kita acuannya apa? Ketika imam selesai takbir Allahu Akbar, baru kita bergerak. Seperti itu. Nah, imam sendiri ini namanya takbir intiqal. Takbir intiqal itu takbir perpindahan. Sehingga yang namanya takbir perpindahan, takbirnya adalah saat dia bergerak berpindah. Jadi kita kayak misalkan imam selesai nih, Allahu liman hamidah. Dia mau sujud ya. Allah, itu sudah gerak dia. Allah, dan selesai sebelum dia masuk ke situ. Allahu Akbar. Ya. Karena bukan takbir ruku. Kalau dia bukan takbir itidal, misalkan dia gini. Ya, misalkan dia itidal, langsung dia Allahu Akbar, itu namanya takbir itidal berarti kan? Padahal namanya takbir intiqal, takbir perpindahan, berpindah. Sama juga ketika misalkan dia itu mau rukuk, ya. Misalkan dia mau rukuk kok gini, kan? Dia gini. Ya. Nah, rukuk, dia baru Allahu Akbar, itu enggak benar. Ya. Jadi yang benarnya apa? Yang benarnya misalkan gini. Allahu Akbar gitu. Jadi jangan lo ini terus setelah ini Allahu Akbar. Ya. Sujud juga sama. Ya, termasuk juga misalkan ketika kita bangkit dari sujud terus Allahu Akbar. Jadi ketika bilang Allahu Akbar itu saat berpindah, bukan saat sampai sampai gini. Allahu Akbar. Jadi baru bangkit dari sujud gini kan. Langsung Allahu Akbar. Itu enggak, itu bukan takbir intiqal namanya. Dan ini dikritisi oleh ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah, mengkritisi seperti itu. Baik, sehingga kalau begitu, ya saat seseorang itu, seorang imam mengerti hal ini, maka makmum enak. Ya, imam mengatakan Allahu Akbar, selesai Allahu Akbar, itu berarti dia juga selesai apa? Masuk. Lah ketika dia Allahu Akbar selesai, baru makmumnya apa? Tepat itu insyaallah. Itu tepat. Ya. Baik, tapi kalau misalkan dia takbir intiqalnya belum berpindah atau setelah berpindah, itu nanti malah makmumnya tertinggal jauh. Ya, imamnya baru Allahu Akbar pas dia sudah berdiri. Berarti ini kan makmum kan perlu bergerak untuk ke situ. Akhirnya kan jauh. Seperti itu. Wallahu taala alamu bisawab. Selanjutnya. Adzabitu salisu, ketentuan yang ketiga. A'daru tarkil jum'ati wal jama'ati sab'atun, uzur-uzur yang membolehkan orang untuk meninggalkan jum'at dan jama'ah ada 7. Ya. Yang pertama, al-maradu, sakit. Sakit di sini adalah sakit yang menyulitkan dia untuk datang ke masjid. Ya. Kemudian yang kedua, al-khawfu, takut. Ya, takut, ya. Ada kekhawatiran kalau dia datang ke masjid misalkan. Ada begal, ada apa, ya. Termasuk sekarang ini ada corona gitu ya. Itu kemarin-kemarin pada waktu ramai-ramai itu diantara ulama mengatakan enggak apa-apa enggak ke masjid, itu alasannya apa? Khauf, takut. Ya, takut karena ada bahaya kalau misalkan dia keluar untuk ke masjid. Jadi ketika ulama ada yang mengatakan jangan ke masjid dulu, itu bukan bukan enggak ada alasan ya, enggak ada dasar. Wah, enggak ada dalilnya ini, masa enggak boleh ke masjid gara-gara corona. Wah, itu enggak bisa orang kok langsung ngomong kayak gitu. Baik, kemudian selanjutnya al-mudafa'ah li ahadil akhbasaini. Ya. Menahan salah satu dari ahbasan. Ahbasan itu buang air besar, kentut ataupun kencing. Jadi segala yang keluar dari dua jalan. Dia tahan, nah ini menjadi uzur. Ya, ini menjadi uzur. Dia keluarin terlebih dahulu walaupun dia tertinggal sholat jamaah. Ya. Kemudian al-khaufu min dhiya'il mal. Dia khawatir kehilangan harta. Ya. Satu contoh misalkan waktu sholat jamaah, kemudian motor dia itu kuncinya itu nerap di situ, enggak bisa diambil. Ya. Kalau kok dia sholat jamaah, maka bisa jadi motornya akan hilang. Nah, maka seperti itu ada uzur bagi dia untuk meninggalkan jamaah. Kemudian selanjutnya, tatwilul imam tatwilan mumillan. Imam sholat terlalu panjang dengan panjang yang membosankan. Oh, itu. Jadi terlalu panjang dengan panjang yang membosankan. Ya. Yang ketujuh, taksirul imami taksiran mukhillan. Imam terlalu cepat dengan kecepatan yang merusak sholat. Mukhillan artinya merusak sholat. Seperti orang sholat tarawih 23 rakaat ya, dalam 7 menit ya kan. Maka ini terlalu cepat. Terlalu cepat dengan kecepatan yang merusak sholat. Dan baik, selanjutnya babu sholatil jum'ah. Bab sholat jum'at. Wafihi dhabitan. Pada bab ini ada dua ketentuan. Ini kita memang enggak terlalu nganu ya. Kitab ini ada dalil-dalilnya. Sebenarnya kalau kita jadikan nanti kajian rutin per pekan, mungkin tidak ada target, kita bisa baca dalilnya, bisa baca syarah yang agak lebar. Tapi ini untuk daurah ini kita yang penting fahmu al-matan dulu. Memahami apa yang dimaksudkan oleh penulis matan. Kok suatu ketika kita mau bikin kajian yang sifatnya tidak dikejar target, mungkin kita bisa lebih meluas. Ya, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar tema yang ingin memperluas, bisa diajukan di grup ya, di grup yang Telegram. Mohon maaf, jangan di Japri dan juga jangan pakai WA, pakai Telegram saja. Karena pesannya terlalu banyak. Bukan kita enggak mau buka Japrian, tapi pesannya terlalu banyak gitu loh. Baik, selanjutnya wa fi dhabitan. Pada bab ini ada dua ketentuan. Al-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, syurutu wujubil jum'ati khamsatun. Syarat wajibnya Jumat itu ada 5. Syarat wajibnya Jumat ada berapa? Ada 5. Ya, jadi kapan orang itu diwajibkan untuk sholat Jumat? Yang pertama, al-Islam, dia adalah orang Islam. Ya. Kemudian yang kedua, at-taklif, karena dia mukallaf. Ya, ini berakal dan balig. Dan sudah pernah kita terangkan ya. Bagaimana tanda anak itu sudah balig. Kemudian yang ketiga, az-zukurah. Az-zukurah artinya laki-laki. Berarti kalau perempuan, dia tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Cuman ulama mengatakan seandainya dia itu sholat Jumat, maka sah sholatnya ya, dan tidak perlu untuk mengulang sholat zuhur ya. Kemudian yang keempat, al-hurriyah. Al-hurriyah artinya dia budak. Ya, itu ada catatan yang B. Jika perempuan sholat Jumat, demikian pula anak kecil yang belum balik, maka sah sholat Jumatnya. Tapi kalau orang bukan Islam, maka tidak sah sholat Jumatnya. Kemudian selanjutnya, al-khuluwu minal a'dar, tidak punya udur. Tanya udur sholat Jumat itu apa? Tidak udurnya adalah udur sebagaimana sholat jamaah. Ya. Masuk ke al-marad. Karena kalau kita lihat dalam pembahasan yang lainnya dari kalangan para ulama, sakit dimasukkan ke dalam uzur ya, atau sakit dimasukkan ke dalam orang-orang yang tidak wajib untuk sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu wajib bagi umat Islam kecuali satu, wanita. Ya, kemudian anak-anak, kemudian budak, kemudian orang yang sakit ya. Kemudian orang yang sedang safar. Ya, orang yang sedang safar. Itu ada keringanan ya, tidak diwajibkan untuk sholat sholat Jumat. Baik. Lantas bagaimana nanti kalau misalkan dia mau menjamak? Sholat Jumat tidak bisa dijamakkan dengan sholat zuhur. Ya, makanya kalau dia misalkan kok seorang musafir dia mau menjamak, menjamak dengan asar ya. Seorang musafir mau menjamak dengan sholat asar, jangan sholat Jumat. Gitu ya. Misalkan dia lagi perjalanan ke Solo, dari Kendal ke Solo kan sudah masuk jarak safar pas waktu Jumat. Kalau dia nanti mau menjamak dengan asar, jangan sholat Jumat, karena sholat Jumat dengan sholat asar tidak bisa dijamakkan. Gitu ya. Baik, selanjutnya adzabitu tsani, ketentuan yang kedua, syurutu shihhatil jum'ati tsalatsatun. Syarat sah Jumat itu ada tiga. Yang pertama, syurutu shihhatis shalah, syarat sahnya salat. Jadi, syarat sah Jumat yang pertama adalah syarat sah salat, ya. Harus terpenuhi syarat sah salat yang disebutkan di depan tadi. Ya. Kemudian yang kedua, al-adadu, jumlah bilangan tertentu. Ya, untuk keabsahan sholat Jumat ada jumlah bilangan tertentu, dan jumlah bilangan ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, dan di sini saya dalam catatan yang saya tulis, jumlah jamaah sholat Jumat adalah 3 orang, imam, muazin, dan pendengar. Sebagaimana ini pendapat dari Ibnu Taimiyah. Ya, dan ini juga seingat saya dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Tafsirul Imam, ya, Syarah Bulughul Maram. Dan ini juga yang disampaikan atau dikuatkan oleh Syekh Wahid bin Abdul Salam Bali, hafizallah. Ini kayaknya ada kesalahan cetak nih. Tidak ada ya, benar ya, matanya al-adadu, bilangan tertentu. Cuman di syarahnya di Dr. Nur Sya'lan boleh mengatakan bahwasanya Syekh Wahid menguatkan pendapat 3 orang. Ya, berarti mungkin beliau mendengar dari pernyataan Syekh Wahid sendiri bahwa untuk sholat Jumat ini batasan minimal jamaahnya adalah 3 orang. Ya, yakni yang khutbah, kemudian muazin, dan pendengar. Dan ini dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya. Dan pendapat yang lainnya seperti pendapat Hanabilah minimal 40. Ya. 40 dari ahli negeri tersebut gitu loh. Dari mustautin. Dan seingat saya ini juga Syafi'iyah. Makanya kadang ada orang yang bertanya, itu kok setelah sholat Jumat kok sholat lagi 4 rakaat? Itu apa itu gitu kan? Nah, itu sholat zuhur, karena mereka khawatir sholat Jumatnya enggak sah. Kenapa? Karena tidak memenuhi kriteria 40 gitu loh. Dari warga setempat. Lah kan masjidnya banyak orang gitu kan. Kan banyak orang. Lah banyak orang itu kan belum tentu orang asli situ gitu. Jadi kehati-hatian dari mereka, ya, mereka menambah lagi sholat zuhur. Tapi wallahu ta'ala alamu biswab, kalau di kalangan para ulama yang kita ikuti, hal itu kita belum mengetahui ada dasarnya. Apakah ketika ada keraguan, jumlah minimalnya tidak terpenuhi, dia harus sholat zuhur, saya belum mengetahui. Wallahu ta'ala alamu biswab. Baik, selanjutnya, syarat yang ketiga adalah al-khutbatan. Adanya dua khutbah. Dan perihal dua khutbah ini, ya, ada rukunnya. Yang pertama, dia harus membaca hamdulillah, memuji Allah. Kemudian bersolawat Nabi. Ya, kemudian baca qiraah ayat Al-Qur'an. Kemudian berwasiat taqwa. Baik secara lafaz menyebut kata taqwa, atau secara makna. Seperti misalkan taatilah, jalanilah perintah Allah, ya, jauhilah larangan Allah, keharaman Allah, itu kan makna takwa. Jadi kalau orang itu mau khutbah, rukunnya dia harus memuji Allah, satu. Yang kedua, dia salawat Nabi. Kemudian dia baca satu ayat dari Quran, satu ayat saja minimalnya, ya. Kemudian yang terakhir, dia berwasiat untuk bertakwa, mengarahkan jamaahnya untuk bertakwa. Baik secara lafaz dia katakan takwa, atau diarahkan jamaah untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kitabul janaiz, kitab tentang jenazah. Wa fihi khamsatu dawabit, pada kitab ini ada 5 ketentuan. Yang pertama, atau ketentuan ini, yang pertama al-adabu lati yanbaghi fi'luha indal muhtadhar. Adab yang semestinya dilakukan di depan al-muhtadhar. Al-muhtadhar itu siapa? Al-muhtadhar adalah orang yang sakaratul maut. Dari kata hadhara yang artinya dihadiri, ini dihadiri oleh malaikat maut. Ya. Kemudian yang kedua, ghuslul mayyit. Pembahasan yang kedua atau dhabat yang kedua tentang memandikan mayyit. Kemudian dapat yang ketiga atau ketentuan ketiga tentang al-kafanu, kafan. Ketentuan yang keempat, arkanu sholatil janazati, tentang rukun sholat jenazah. Ketentuan yang kelima tentang ad-dafnu, alias memakamkan. Ini lima dhabit yang akan dikaji dalam pembahasan kitab al-janaiz. Al-dhabitul awalu, ketentuan yang pertama, al-adabu lati yanbaghi fi'luha indal muhtadhari asharatun. Ya. Adab yang sebatasnya dilakukan di sisi orang yang sedang sakaratul maut ada 10. Itu kurang ya, ada 10 harusnya. Yang pertama, tadzkiruhu bil wasiyah, mengingatkan akan wasiat kepadanya. Maksudnya mengingatkan si mayit ini tentang wasiat. Ya, karena wasiat ini ada kalanya sunnah dan nanti akan dibahas nanti insyaallah. Ya, tentang bab wasiat sendiri, hukumnya apa? Itu akan dibahas. Ya. Insyaallah kita akan bahas nanti, maka kita lewati. Ingatkan tentang wasiat. Ya. Kemudian yang kedua, mengingatkan ia, ya, tadzkiruhu bi rahmatillah wa fadlih. Mengingatkan dia akan rahmat dan keutamaan Allah. Sehingga mati dalam keadaan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang dituntut bagi diri kita. Ya. Kemudian yang ketiga, ta'ahudu balli halqihi wa syafataihi. Memperhatikan untuk membasahi kerongkongan dan kedua bibirnya. Ya, memperhatikan untuk membasahi kerongkongan dan kedua bibirnya. Kenapa? Karena